insya Allah kita akan lanjutkan dengan menyampaikan beberapa fatwa terlebih dahulu. Fatwa yang akan kita pilihkan, ya, sebagaimana usulan salah seorang pendengar untuk dibacakan beberapa fatwa. Dan ini sesuatu yang bagus, ya, karena dengan membaca fatwa dan jawabannya ini tentu lebih selamat, ya, lebih bagus daripada kita mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang datang, ya. Namun itu semuanya akan kita lakukan karena mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita ini juga bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Mudah-mudahan jawaban yang kita bisa sebutkan dari pertanyaan-pertanyaan yang datang ini bisa membantu kaum muslimin untuk semakin faham terhadap agamanya. Adapun berkaitan dengan fatwa yang akan kita bacakan, karena ini berdekatan dengan bulan Ramadan, ya, kita akan sebutkan dulu fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah bulan Ramadan, ya. Di antaranya adalah fatwa yang ditujukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya dalam pertanyaannya, al-ba'du yuqimu walaim wa azaim fi Ramadan wa yaj'aluhu shahra munasabat wal ba'd al-akhar yadhbahu dhabaih wa yuwazzi'uha sadaqat wa ghairu dhalik min al-ihtimamat bil akal, ma hukmu dhalik. Ini sebagian orang di bulan Ramadan itu membuat acara makan-makan begitu. Membuat acara-acara makan-makan, ya. Dan dijadikan sebagai bulan untuk membuat acara tersebut, ya. Bulan Ramadan dijadikan kesempatan untuk membuat acara, ada makan-makan, membagikan makanan atau mengundang orang untuk makan, ya. Dan sebagian lain bahkan ada yang sampai menyembelih kambing dan yang lainnya untuk dibagi, ya, untuk dibagikan sebagai sedekah. Maka apakah boleh menjadikan bulan Ramadan sebagai saat untuk seperti ini, sebagai saat untuk mengundang orang untuk makan, untuk mengadakan acara makan-makan, ya, atau bahkan atau membagi-bagikan daging sembelihan, membagi-bagikan makanan yang berupa daging atau yang semisalnya, apa hukum yang demikian? Maka dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, na'am li'it'ami ta'am fi syahri Ramadan mazid min fadilah nadaran li syarafiz zaman wa li hajati shawam ila ta'am. Kata beliau, boleh, ya, yang seperti ini boleh, ya, untuk memberikan makanan di bulan Ramadan, bahwasannya memberikan makanan di bulan Ramadan ini ada kelebihan, ya. Seperti ini boleh menjadikan bulan Ramadan sebagai saat kesempatan untuk membagi-bagikan makanan. Ini adalah perkara yang boleh karena memberikan makanan di bulan Ramadan ini ada kelebihan, ada keutamaan, ya, keutamaan dari sisi sharaf az-zaman, dari sisi bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mulia tidak sebagaimana bulan yang lainnya, juga dari sisi lihajat suwam ila ta'am, karena butuhnya orang-orang yang puasa kepada makanan. Orang yang puasa butuh untuk buka puasa atau untuk sahur, ya. Maka membagikan makanan, menjadikan bulan Ramadan sebagai saat untuk membagi makanan, mengundang makan dan yang lainnya, ya, adalah perkara yang diperbolehkan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman falahu mithlu ajrihi, barang siapa yang memberikan buka puasa, memberikan makanan untuk buka puasa bagi seorang yang puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa. I'dadu ta'am fi hadha syahr, kata Syekh, maka memberikan makanan, mempersiapkan makanan di bulan ini, lil muhtajin, untuk diberikan kepada yang membutuhkannya, min afdalil a'mal, termasuk dari amalan yang besar. Li anna shadaqah fihi mudha'afah akthar min ghairihi, karena sedekah pada bulan tersebut lebih berlipat pahalanya daripada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian fatwa berikutnya, ada pertanyaan yang diberikan kepada Lajnah Daimah lil Buhuts al Ilmiyah wal Ifta. Pertanyaannya adalah, ba'du khutaba al masajid di hadhihi al mantiqah alqa khutbah min dimniha hadis Salman alladhi dhakara fihi bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabahum bi akhir yaum min Sya'ban ila akhirih. Sebagian khatib di masjid di tempat kami, di suatu tempat mereka itu menyampaikan khutbah yang isinya adalah berkaitan tentang, atau yang diantara isinya adalah menyampaikan hadis Salman, yang di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi SAW berkhutbah kepada para sahabat, menyampaikan khutbah di akhir yaum, di hari akhir pada bulan Sya'ban. Hadis Salman yang nanti akan disebutkan hadis ini dalam jawaban pertanyaan ini. Waqad i'tarada alayhi ba'dul ikhwan 'alanan amama al-jumhur, dan sebagian orang ada yang menyatakan dengan menjelaskan dengan terang-terangan atau menyatakan dengan terang-terangan di depan masyarakat bahwasanya hadis Salman adalah hadis yang maudhu, termasuk dari hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis palsu. Wakadakuluhu man ashba'a sa'iman saqahu Allahu min haudhi syurbah la yadma' ba'da hatta yadkhul al-jannah. Juga hadis, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang puasi leganya, minumannya tidak akan pernah haus selamanya sampai masuk ke dalam jannah. Jannahnya. Dan dikatakan bahwa hadis-hadis ini adalah hadis-hadis palsu yang didustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dalam hadis dikatakan siapa yang berdusta atas nama Nabi maka tempat tinggalnya adalah di neraka. Maka bagaimana Salman ini yang benar? Apakah memang itu hadis yang palsu? Mohon jawabannya. Dijawab oleh Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dan sebagai wakilnya dalam fatwa ini adalah beliau Syekh Abdul Razak Al-Afifi. Syekh Abdul Razak Al-Afifi dan juga ada membawai anggota yaitu Syekh Abdullah Ibn Qaud dan Syekh Abdullah Ibn Hudayyan. Mereka, para ulama ini menjawab bahwa hadis Salman rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihi, disebutkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya pada bab fadha'il syahri Ramadan in sahal khabar, pada bab tentang keutamaan bulan Ramadan jika beritanya, jika hadisnya sahih. Kemudian disebutkan di sini hadis dengan sanadnya sampai kepada sahabat Salman yang beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada akhir di hari terakhir di bulan Sya'ban. Ya, dan beliau mengatakan ayuhan nas qad adallakum syahrun azim, kalian telah didatangi oleh bulan yang besar, syahrun mubarak, bulan yang barokah, syahrun fi lailah khairun min alf syahr, bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallah siyamahu faridah wa qiyam lailihi tatawwan qarraba fihi bi khaslah min alkhair kana kaman adda faridah fi ma siwahu. Bahwasanya barang siapa yang bahwasanya Allah telah menjadikan puasa sebagai puasa yang wajib dan menjadikan salat pada malam hari sebagai amalan yang sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan salah satu dari ibadah, dari kebaikan, maka seakan-akan dia menjalankan satu yang wajib di bulan yang lainnya. Ini keutamaan di bulan Ramadan disebutkan dalam hadis ini, orang yang melakukan amalan yang tidak wajib nilainya sebagaimana amalan yang wajib. Nah, dan barang siapa waman adda fi faridah kana kaman adda sab'in faridah, dan barang siapa melakukan satu yang wajib, melakukan satu ibadah yang wajib, seakan-akan seperti orang yang menjalankan 70 dari perkara yang wajib selain di bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabar, wa sabr thawabuhul jannah, dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk saling menolong. Syahrun yazdad fihi rizqul mu'min, yang bertambah rizkinya orang mukmin. Man fattara fihi sha'iman kirah lidunubihi wa ilqurqbatihi minan nar, dan juga orang yang memberi makan dan buka puasa pada orang yang puasa, maka dia akan diampuni dosanya dan akan dibebaskan dari api neraka. 6. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yantaqis min ajrihi syai', dan baginya ada pahala dari orang yang berpuasa. Orang yang beri makan dapat pahala, tidak berkurang pahala orang yang berpuasa sedikit pun untuknya. Nah, kemudian apa namanya, disebutkan pula bahwa di antara lafadznya bahwa syahr, bahwa bulan Ramadan, syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aidkun minan nar. Bulan yang awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya ada pembebasan dari api neraka, dan seterusnya. Ini hadisnya panjang. Nah, hadis ini, hadis Salman ini ya, yang tadi ditanyakan oleh penanya, apakah ditanyakan oleh penanya bahwa ada orang yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu, apakah benar? Oleh para ulama di Lajnah Daimah, mereka menjelaskan bahwasanya di hadis ini dalam sanadnya ada seorang yang dhaif, ada seorang yang lemah karena hafalannya yang jelek, yaitu Zaid ibn Jad'an. Kata dalam fatwa ini dikatakan wa huwa dhaifun li su'ihdihi, wa sanad Ali ibn Zaid ibn Jad'an, dia adalah orang yang lemah karena jeleknya hafalannya. Juga wa fi sanadi aidan Yusuf ibn Ziyad al-Basri, ada seorang yang namanya Yusuf ibn Ziyad al-Basri, dan dia adalah mungkar, dikatakan mungkarul hadis. Juga ada rawi yang namanya Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Udi, dikatakan oleh Ibn Hajar dia adalah thiqah rubama waham, namun bisa jadi dia adalah orang yang waham, yaitu punya sifat lemah dari dari hal-hal yang membuat hadis menjadi lemah. Fa'ala hadha, maka kesimpulan hadis ini ya, kesimpulan hadis ini adalah al hadis bi hadha sanad laisa bimadzub. Hadis ini bukan hadis palsu, sebetulnya bukan hadis palsu ya, bukan hadis yang didustakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini lakinnahu dhaif. Memang hadis ini hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah ya, sehingga ya tentunya cukuplah seorang itu menggunakan hadis yang sahih, karena banyak hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan selain hadis ini, sehingga disebutkan dalam fatwa ini ditutup dengan wa ma'adhalik fadha'il syahri Ramadan kathirah hadis as-sahihah, dan hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan bulan Ramadan sangat banyak, hadis-hadis yang sahih itu sangat banyak, sehingga seorang mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih, dan tidak perlu kemudian dengan hadis yang lemah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi lemah, namun tidak benar kalau dikatakan hadis ini adalah hadis yang palsu. Karena bukan hadis yang dipalsukan agama Nabi SAW, tetapi ini adalah hadis yang lemah, karena dalam hadis ini ada tiga orang yang dipermasalahkan dari para perawi. Ada tiga orang yang dipermasalahkan dari para perawi yang disebutkan dalam sanad hadis ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Ya, barangkali ini ya, ada dua fatwa yang bisa kita ambilkan pada malam hari ini berkaitan dengan masalah Ramadan, dan kemudian kita jawab beberapa pertanyaan yang datang.